Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam asyarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar ba'd. Baik, kita membaca hadis berikutnya. Al-hadis as-sadis. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala: Man ittasala yawmal jum'ati thumma raha fis sa'ati al-ula fa ka'annama qarraba badanatan. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. الحديث متفق عليه. حديث yang keenam dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, man iktasala yawmal jum'ah, siapa saja yang mandi pada hari Jumat, ini mereka yang terkena kewajiban salat Jumat, kemudian thumma raha fis sa'atil ula, kemudian dia raha bimakna zahaba, dia berangkat atau pergi menuju masjid, ya, setelah dia melaksanakan mandi Jumat, dia pergi menuju masjid fi sa'atil ula, pada jam yang pertama. Fa ka'annama qarraba badanatan, maka seakan dia, ya, bertaqarrub, yakni berkurban dengan seekor badanah, yakni al-ibil, seekor unta. Jadi dia mendapatkan pahala dengan amalan yang dilakukan tersebut. Ini berangkat di jam yang pertama di hari Jumat, seperti berkorban dengan seekor unta. Wa man raha fis sa'ati tsaniyah, dan siapa yang berangkat atau pergi menuju masjid di jam yang kedua, fa ka'annama qarraba baqaratan, maka seakan dia berkurban dengan seekor sapi. Wa man raha fis sa'ati tsalifah fa ka'annama qarraba kabshan aqran, dan barang siapa yang pergi, ya, menuju masjid pada jam yang ketiga, fa ka'annama qarraba kabshan aqran, maka seakan dia berkurban dengan seekor domba yang bertanduk, yang menunjukkan kebagusan dari domba tersebut. Ya, kesempurnaan fisik dari domba tadi adanya, yakni tanduk pada domba tadi. Kemudian wa man raha fis sa'ati rabi'ah, dan siapa saja yang berangkat menuju masjid, ya, setelah dia mandi Jumat pada jam yang keempat, faka'annama qarraba dajajah, seakan dia berkurban dengan, ya, seekor ayam, Kemudian wa man raha fis saatil khamisah, dan siapa saja yang berangkat pada jam yang kelima, faka'annama qarraba baydah, seakan dia berkorban ataupun dengan makna yang bersedekah dengan sebutir telur. Faida kharajal imam, apabila imam telah keluar, yakni telah mendatangi jamaah ya, untuk berkhutbah. Hadaratil malaikatu yastami'una dzikra, maka para malaikat pun hadir untuk mendengarkan zikr, ini peringatan, ini yang dimaksud adalah khutbah. Karena para malaikat yang dimaksud pada hadis ini, mereka yang berjaga-jaga di pintu-pintu masjid jami untuk mencatat orang-orang yang masuk ke dalam masjid untuk melaksanakan salat Jumat tadi. Ya, bukan malaikat hafazah, ya, tetapi malaikat yang ditugaskan untuk mencatat orang-orang yang masuk ke dalam masjid untuk melaksanakan salat Jumat. Sehingga ketika khatib ya sudah naik ke atas mimbar untuk berkhutbah, maka mereka pun ya hadir untuk mendengarkan khutbah tersebut. Baik, kita baca keterangan Al-Imam Sa'di rahimahullah. Qawlu fi hadithi Abi Hurairah, man iktasala yawm al-jum'ah thumma raha fi sa'atil ula faka'annama qarraba badanah ila akhiri al-hadith. Kata beliau, fihi al-fadlul azim liman iktasala wa taqaddama ila al-jum'ah والثواب في هذا مرتب على الاغتسال والتقدم. Pada hadis ini di antara faedahnya terdapat di dalamnya keutamaan yang demikian agung bagi siapa saja yang melaksanakan mandi dan bersegera untuk mendatangi salat Jumat. Pahala yang didapatkan, sebagaimana disebutkan, ada yang mendapatkan pahala ya, seperti berkorban dengan unta, berkorban dengan sapi, berkorban dengan domba, ya, sampai akhir ya, dari keutamaan tadi, jadi seperti seorang bersedekah dengan sebutir telur. Keutamaan ini, ya, as-sawab, pahala, pahala yang didapatkan fi hadza, pada hadis ini murattabun 'alal iktisali wat taqaddum, berkaitan ya dengan dilaksanakannya al-iktisal, mandi, dan at-taqaddum, ini bersegera berangkat ya setelah mandi itu menuju salat Jumat. Atas dasar ini ditegaskan oleh para syurrah ya, masuk di antaranya Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah pada Syarah Umdatul Ahkam, ya, seorang yang tidak melaksanakan mandi Jumat hanya mencukupkan dengan wudu, dia tidak mendapatkan keutamaan ini. Kenapa? Dikarenakan Nabi mempersyaratkan pada hadis ini dengan mandi. Oleh karenanya, ya, meskipun sebagaimana kita ketahui di antara para ulama ada yang berpendapat bahwa ini adalah yakni mandi Jumat sunnah muakkadah, tetapi tentunya seorang muslim tidak ingin untuk dia terluput dari keutamaan yang besar ini. Kemudian tabliyah wa raha, raha fi hadzal hadits bermakna zahaba. Makna raha di sini adalah zahaba, yakni pergi ya untuk mendatangi salat Jumat. La kama za'ama ba'duhum, tidak sebagaimana yang disangka oleh sebagian manusia, annahu minar rawah. Jadi tidak sebagaimana dianggap oleh manusia bahwa kata raha dari rawah ay az-zahab ba'da az-zawal, yang maknanya adalah berangkat setelah tergelincir matahari. Jadi bukan ini maksudnya. Fa'ala hadha takunu hadhihi sa'ati takunu hadhihi sa'atu qalilatan jiddan. Kalau ya dimaknai ini, ya dimaknai yakni raha yakni pergi setelah tergelincir matahari, maka waktu-waktu ini berarti sangat-sangat singkat. Belum lagi ya, sebagian riwayat ada yang menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang beliau naik untuk berkhutbah sebelum zawal, ya sebelum tergelincir matahari. Wassahih, sehingga yang benar dalam hal ini anna raha ya tustamalu bimakna dhahaba. Barraha yang di hadis ini dipergunakan untuk memaknai zahaba, yakni pergi. Wa bima'na ar-rawah alladhi huwa akhirun nahar. Dan terkadang ya, digunakan untuk memaknai ar-rawah yang maknanya adalah akhirun nahar, ya, akhir dari siang, yakni petang atau sore hari. Ya. Muqabil ghudu alladhi huwa awwaluhu, lawan dari al-ghudu. Di mana al-ghudu ini maknanya adalah awal dari siang, ini pagi hari. Ya. Sekali lagi makna raha di sini bermakna dhahaba, yakni pergi. Kemudian wakhtulifa fi awwali hadhihi sa'at, dan diperselisihkan terkait dengan awal dari waktu-waktu yang disebutkan pada hadis ini. Dan di hadis disebutkan as-sa'atul ula, as-sa'atul thaniyah, as-sa'atul tharitha, as-sa'atul rabi'ah, as-sa'atul khamisah. Sekarang dari mana perhitungan awal dari waktu-waktu ini sehingga seorang yang berangkat pada waktu atau jam yang pertama, ya, dia mendapatkan pahala onta, yang kedua mendapatkan pahala sapi dan selanjutnya. Faqila min tulu'il fajri wa qila min tulu'is syams. Ada yang menyatakan diawali dengan terbitnya fajar, yakni awal masuk waktu subuh. Dan ada juga yang mengatakan diawali dari terbitnya matahari. Diawali dari terbitnya matahari. Ini terkait dengan mulai dari mana awal perhitungan dari waktu-waktu ini. Kata beliau, wa huwa sahih. Ya, dan ini yang benar. Ini yang kedua yang menyatakan bahwa perhitungan awal dari waktu-waktu yang disebutkan pada hadis ini diawali dari terbitnya matahari. Kenapa demikian? Li'anna al-insana ba'da tulu'il fajri ma'murun bis-sa'i li-salatil fajri. Karena manusia setelah terbitnya fajar, mereka diperintahkan untuk bersegera melaksanakan salat fajar, yakni mendatangi masjid untuk melaksanakan salat fajar, salat subuh. Jadi sudah ada kewajiban tersendiri yang harus mereka laksanakan, yakni untuk menjalankan sholat subuh. Ini alasan yang pertama. Yang kedua, wali anna awalan nahar, dan dikarenakan awal dari hari, ini awal dari siang, kama yakunu min tulu'il fajri, sebagaimana ya, awal dari siang itu ya bisa dari sejak terbitnya fajar, yakunu min tulu'i syams juga bisa dihitung dari terbitnya matahari. Ya, dari terbitnya matahari. Jadi istilah awal dari siang ya, sebagaimana ya bisa dihitung dari terbitnya fajar ya, sebagaimana kita ketika ya menjalankan ibadah puasa ya, dimana puasa disyariatkan di siang hari yang hitungannya sejak kapan? Terbit fajar ya, bukan terbit matahari. Kemudian fatuqaddaru hadhihi as-sa'atu min tulu'i asy-syams ila khurujil imam, sehingga dengan ini maka waktu-waktu tadi ya tuqaddar diukur min tulu'i asy-syams dari sejak terbitnya matahari ila khurujil imam hingga keluarnya imam untuk berkhutbah. Fa ahyanan tatulu wa ahyanan taqsuru, sehingga terkadang waktu-waktu ini panjang ya, terkadang juga bisa pendek ya, seiring dengan ya masuknya waktu zuhur misalnya ya, di sebagian masjid disesuaikan dengan masuknya waktu zuhur. Dan kalau di kita ajak ya, katanya jam 12 ya, kadang ada yang mundur ya. Tapi sebagai contoh misalnya ya, jika terbit matahari yang mudah hitungnya jam 6 pagi ya, kemudian awal ya, imam berkhutbah atau imam keluar untuk berkhutbah, kalau kita apa? Masuk atau keluar ini? Masuk ya, masuk masjid untuk berkhutbah jam 12. Berarti ada berapa jam ini? Ada 6. Ya, dibagi 5. Ya. Ya, berarti satu bagiannya itu dapat berapa menit? 1 jam 12 menit. Ya. Mana yang jago matematikanya mana? 1 jam ada berapa? 60 menit. 60 dibagi 5 12. Ya, berarti as-sa'ah ya fi hadzal hadis, satu jamnya di hadis ini kalau hitungannya tadi dari sejak terbitnya matahari sampai imam mulai ya, imam keluar untuk berkhutbah itu ada 6 jam, berarti satu jam atau satu bagiannya itu 1 jam 12 menit. Kemudian bisa panjang bisa pendek. Maksudnya bagaimana? Kalau misalnya waktu zuhurnya maju misalnya setengah 12 ya. Yeah. Setengah 12. Berarti 1 jamnya bisa berapa? Ya, 1 jam 6 menit. Ya, yeah, seperti itu. Kalau misalnya di sebagian tempat mungkin ya, yeah, waktu zuhurnya lebih cepat lagi, jam 10 misalnya. Berapa jam itu? Dari jam 6 sampai jam 10? 4 jam, ya. 4 jam dibagi 5. Ya, atau bisa jadi misalnya masuk zuhurnya jam 2 siang. Ya, lebih panjang lagi 1 jamnya itu. Ini demikian hitungan 1 jam, 1 jam yang ada pada hadis ini. Jadi, dari mulai terbitnya matahari sampai imam ya keluar untuk berkhutbah, kemudian dibagi 5 ini. Nah tentu per jamnya ini ya, di sana ada awal ya, ada pertengahan dan ada akhirnya ya, yang tentunya dari masing-masing jam ini juga ada sisi keutamaan yang berbeda ya, keutamaan yang berbeda. Yang awal tentu tidaklah sama dengan yang mereka sampai di masjid akhir dari waktu tadi. Ini. Ini terkait dengan pembagian jamnya. Sehingga dari sini mereka yang ingin untuk mendapatkan pahala unta, ya, bersedekah atau berkurban dengan unta, berarti ya mengupayakan diri untuk sampai di masjid ya, kapan? Dari mulai awal pagi ya, seperti itu. Ya. Kemudian bagaimana nanti dengan maisyahnya? Ya mungkin bisa manfaatkan kalau misalnya ada yang ya minta liburnya hari Jumat ya, begitu. Ini bisa ditempuh atau dilakukan. Atau pas Jumatnya libur, maka manfaatkan untuk meraih keutamaan ini. Baik. Kata beliau selanjutnya, wafihi di antara faidah dari hadis ini, al-fadlul azim liman iktasala wa taqaddama. Di sini terdapat keutamaan yang besar, yang agung bagi siapa saja yang mandi di hari Jumat tersebut dan bergegas bersegera untuk datang menuju ya masjid. Wa man hurrima hadza faqad hurrima. Dan siapa yang terhalang dari melakukan ini maka sungguh dia terhalang dari keutamaan yang besar ini. Pahala demikian besar, apalagi mereka yang bisa mendatanginya pada waktu yang pertama. Ya, mungkin di antara kita belum ada yang kurban dengan seekor unta ya. Karena untuk cari untanya saja kita susah ya seperti itu. Walaisa fihi masyaqqah. Dan pada perbuatan yang demikian tidak ada kesulitan. Ya, tidak perlu modal besar mengumpulkan jutaan rupiah. Ya. Tinggal bagaimana adanya kesungguhan dari diri kita. Kemudian dari sisi tidak ada masyaqahnya li'annahu fil usbu'i marratan. Karena syariat salat Jumat ini ya dalam sepekannya hanya satu kali. Kemudian wa idza lam yuqarribil insanu badanatan fala aqalla min baqaratin. Kalau seorang ya, dia tidak mampu untuk bisa mendapatkan atau meraih pahala ya berkurban dengan seekor unta, maka jangan sampai dia luput dari mendapatkan pahala ya berkorban dengan seekor sapi. Jadi kalau dia kesulitan untuk bisa ya mendatangi pada jam yang pertama ya, jangan sampai ya kemudian ya lemah semangat, masih ada ya kesempatan berikutnya untuk bisa meraih kurban dengan seekor sapi. Kemudian wa illam yuqarribaha fala aqalla min kabshin aqran. Kalau dia juga mengalami kesulitan karena mungkin di sana ada perkara yang lebih wajib untuk dia laksanakan, maka jangan sampai ya ketika luput ya dari unta ya, ataupun luput dari sapi, jangan sampai ya dia luput dari keutamaan berkurban ya dengan seekor domba yang bertanduk. Kemudian wa khussa al-aqranu, dan dikhususkan pada domba di sini dengan yang bertanduk, li'annahu al-ghalibu, dia karenakan ya domba yang bertanduk ini keumumannya afdal, lebih utama dibandingkan yang tidak bertanduk. Kemudian wa qauluhu, kata beliau selanjutnya pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza kharaja al imam hadaratil malaikatu yastami'una adh-dhikra. Apabila imam keluar ini untuk berkhutbah, maka para malaikat pun mendengarkan adz-dzikr. Ai, makna dari sabda beliau ini, man ja'a ba'da dzalik, siapa yang datang ke masjid setelah itu, yakni setelah imam berkhutbah, yakni ataupun dia imam ini sudah duduk di mimbar, maka fatahu hadza tsawabul adzim, luput darinya pahala yang agung ini. Istilahnya telur pun enggak dapat. Kenapa? Karena ya, catatan tentang keutamaan ini sudah ditutup. Malaikat yang mencatatnya ya sudah duduk untuk mendengarkan ya yastami'u dzikr. Wa haula'il malaika muwakkaluna bihadzal 'amal. Di mana para malaikat ini adalah yang ditugaskan untuk mencatat amalan ini, yakni amalan mendatangi salat Jumat. Wa hum ghairul hafadati kama fi ba'dil ahadits. Di mana mereka bukan malaikat hafadzah, malaikat yang ditugaskan untuk menjaga Bani Adam dari arah depan dan belakang mereka. Bukan. Ya, sebagaimana disebutkan ini ada sebagian hadis. Annahum fi kulli jum'atin yaq'uduna ala abwabil jawami'i yaktubuna al-awwala fal-awwal. Di mana mereka para malaikat ini pada setiap Jumat mereka duduk di pintu-pintu al-jawami', yakni pintu-pintu masjid jami', masjid yang dilaksanakan di dalamnya salat Jumat. Mereka duduk di pintu-pintunya. Yaktubuna al-awwala fal-awwal. Di mana mereka mencatat yang datang yang pertama, kemudian yang berikutnya, yang berikutnya. Baik. Disebutkan di sini pada ta'liq, diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Ini terkait dengan penyebutan malaikat tadi. Kemudian tanbih catatan, kata Imam Sa'di rahimahullah, as-sa'atu laha awwalun wa awsatu wa akhir. Dan jam di sini ada awalnya, ada pertengahan, dan ada akhirnya. Was-sawabu liman ja'a fi hadhihi sa'ah. Dan pahala ya, itu didapatkan bagi siapa yang datang pada waktu-waktu tersebut yang disebutkan dalam hadis ini. Walakin minal ma'lumi bidharurah, akan tapi suatu perkara yang diketahui secara pasti, anna man ja'a fi awwaliha, bahwa siapa yang datang pada awal dari waktu-waktu ini, awal dari jam yang pertama, awal dari jam yang kedua, awal dari jam yang ketiga, dan selanjutnya, afdalu, maka lebih utama, mimman ja'a fi wasatiha, lebih utama dibandingkan orang yang datang pada pertengahan dari waktu-waktu tadi. Baik, contoh misalnya, awal waktu dari yang pertama jam 6. Ya. Akhirnya jam 7 lebih 12 misalnya. Maka yang datang pada waktu jam 6 dengan yang setengah 7 tentu keutamaannya berbeda, meskipun ini sama-sama masih di jam yang pertama. Paham insyaallah ya. Wa man ja'a fi wasatiha fa huwa afdalu mimman ja'a fi akhiriha. Dan yang datang di pertengahan dari waktu-waktu tadi itu lebih utama dibandingkan yang datang di akhirnya dari waktu-waktu tadi. Kemudian wa yufassiru hadza, dan menjelaskan ini, menjelaskan makna afdhaliyah yang awal dibandingkan yang pertengahan dibandingkan yang akhir. Ya, menerangkan yang demikian had, yakni annahum, bahwa para malaikat tersebut, yaktubunal awwala fal awwal. Di mana mereka mencatat ya, yang pertama, kemudian yang berikutnya, sehingga terbedakan ya, mana yang lebih dulu dari waktu-waktu tadi, mana yang pertengahan dan mana yang belakang. Jadi dipetik dari sini, yatubunal awal fal awal, menunjukkan bahwa meskipun mereka yang datang sama-sama pada jam yang sama, artinya di jam pada bagian-bagian tersebut, tetapi jelas keutamaan yang awal tidak bisa disamakan dengan yang pertengahan, lebih-lebih dengan yang akhir. Baik, hadis berikutnya insyaallah pada kesempatan berikutnya. Pertanyaan terkait dengan kemarin, apakah orang tuli berkewajiban untuk menghadiri salat Jumat dan juga salat 5 waktu sementara dia tidak bisa mendengar azan dan juga khutbah Jumat? Terkait dengan ini, para ulama menerangkan bahwa taklif, ya, pembebanan syariat itu dikaitkan dengan al-bulug wal-aql, ya. Jadi sudah mencapai usia balig dan berakal. Maknanya selagi dua perkara ini ada, ya, seorang muslim terkena kewajiban syariat. Tidak dipersyaratkan seorang yang menghadiri salat Jumat ataupun salat 5 waktu dia harus mendengar ataupun melihat. Sehingga dalam hal ini orang yang tuli pun meskipun dia tidak mendengar azan, ya, maka dengan alat-alat indera yang lainnya, ya, penglihatan misalnya, maka tersampaikan, ya, syariat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ya, meskipun tidak bisa mendengarkan khutbah, tetap menghadiri salat Jumat. Kemudian bolehkah kita menjadi penerjemah dengan bahasa isyarat untuk sekelompok orang-orang tuli yang berkumpul di sebuah masjid ketika khutbah Jumat? Peraga, ya, begitu. Jadi terkait dengan ini, ya, jika kita menginginkan untuk memberikan manfaat kepada mereka, untuk mereka bisa memahami apa yang disampaikan dalam khutbah, bisa dilakukan, ya, setelah pelaksanaan salat Jumat tersebut. Ya, jadi dikumpulkan mereka, kemudian yang bisa bahasa isyarat menerangkan kepada mereka maksud dari apa yang disampaikan oleh khatib tadi. Adapun seorang yang jadi peraganya, misalnya di bawah khatib ini yang berkhutbah, dia menerangkan gini-gini. Ya, nanti yang hadir salat Jumat tidak konsentrasi ke khatibnya, ya, malah ke yang menerjemah ini. Ini bisa dilakukan setelah itu, jika menginginkan untuk memberikan faedah kepada mereka. Bagaimana yang sudah berusaha berangkat di jam-jam awal tapi sampai di masjid dia ngantuk lalu tidur, apakah dia tetap dapat pahala unta? Allahu ta'ala alam. Ya. Kalau dulu ada yang modelnya ngafling, ya. Jadi zaman dulu, ya. Ya, di masjid ini juga naruh meja di shof pertama, mungkin awal dari waktu itu, ya. Terus setelah itu yang naruh, ya, mojok di belakang tidur. Dan ini sendiri perkara yang dilarang, ya. Orang memang kafling di masjid, tidak ada yang berhak untuk ngafling di masjid kecuali imam. Ya. Semua yang lain haknya sama. Siapa yang dahulu, ya, dia berhak untuk mendapatkan tempat itu. Baik. Masih ada waktu. Saya sampaikan kelengkapan jawaban yang ke-6. Saya bahkan dari syarah Sahih Al-Bukhari Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah pada jilid yang ketiga dari halaman 405. Jawaban yang keenam masih terkait dengan alasan bahwa itu dilakukan Rasulullah untuk mengajari semata. Kata beliau, wa khalafa ba'dun nas wa qalu innama yuzkarullahu ta'ala ba'da shalah sirran. Sebagian manusia menyelisihi dan mengatakan bahwa berzikir setelah salat itu dengan sir. Wa hadza minal ajab, dan ini perkara yang sangat mengherankan. An yakula Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menyatakan inna raf'as sauti bidzikri hina yang sarifun nas minal maktubah ala ahli Rasulillah. Ibnu Abbas menyatakan bahwa mengeraskan suara dengan zikir setelah manusia selesai dari salat-salat wajib ini dikenal di masa Rasulullah. Tsumma ya'ti man yaqulu as-sunnah an yuzkarallahu sirran. Kemudian malah dia mengatakan bahwa sunnahnya berzikir kepada Allah setelah salat itu dengan sir. Ya, sementara Ibnu Abbas mengatakan ini dikenal di masa Rasulullah dengan dikeraskan. Kemudian kata beliau, wahum qad ajabu an hadits Ibnu Abbas fa qalu inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna majhara bidzalika liyu'allima an-nas. Wa hadha jawabun 'alil bal mayyit. Mereka memberikan sanggahan ya, dengan pendalilan dengan hadis Ibnu Abbas ini bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan itu mengeraskannya dalam rangka untuk mengajari. Kata Ali bin Utsaimin, ini adalah jawaban yang alil, yang lemah, sakit lemah, bal mayyit, bahkan jawaban yang mati, ya, tidak berfungsi begitu. Kenapa? Li'annahu yuqal inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yumkinu an yuhdisa bid'atan min ajli ta'limi sunnah. Karena tidak mungkin Rasul sallallahu alaihi wasallam munculkan suatu hal yang baru, yang bid'ah, dalam rangka untuk mengajarkan sunnah. Id innahu biimkanin an yakula linnas sabbihu wa qulu kada wa kada. Karena mungkin saja kalau tujuannya mengajari, beliau bisa mengatakan kepada manusia, ucapkan tasbih, ucapkan ini dan itu, sebagaimana pada hadis Abi Hurairah yang sudah kita lewati, ketika orang-orang fakir dari muhajirin, ya, mereka merasa ya ketinggalan pahala, diajari oleh Nabi, ya, tusabbihun, ya, wa hamidun, wa tukabbirun, ya, salatan wa salasina marrah. Cukup dengan itu kalau tujuannya untuk mengajari. Kata beliau selanjutnya, thumma innahu ala fardi annahu sallallahu alaihi wasallam arada ta'lim awala yakfi an yaf'ala dhalika maratan wahidah. Andai ya beliau menginginkan dengan mengeraskannya untuk mengajari, bukankah cukup dengan sekali saja? Namun Ibnu Abbas kenapa sampai beliau ya menerangkan bahwa ini sesuatu yang dikenal di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian ulama mengatakan jawaban Ibnu Abbas atau perkataan Ibnu Abbas ini mirip dengan apa yang disampaikan oleh Anas ibn Malik terkait dengan yakni mengawali bacaan Al-Fatihah dalam salat dengan yang dikeraskan dimulai alhamdulillah. Anas menyatakan ya, shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman kanu ya yaftatihuna shalah bilhamdulillahi rabbil alamin lam yadhkuru bismillahirrahmanirrahim la fi awwalihi wa la fi akhirih. Beliau menerangkan ini karena sebagian manusia menganggap aneh ketika imam pada salat jahriyah langsung membaca alhamdulillahirrabbilalamin. Maka disebutkan oleh Anas bagaimana yang beliau dapatkan ketika salat di belakang Rasulullah, di belakang Abu Bakar, Umar dan Utsman. Kemudian kata Al-Imam Ibnu Utsaimin, wal Bukhari rahimahullah ka'annahu yaruddu ala haula'i alladziina yaquluna bisirriyah. Imam Bukhari seakan beliau membantah mereka yang berpendapat dengan disirkannya ya zikir setelah salat. Li'annahu qol, karena beliau menyatakan babu dzikri ba'da shalah. Beliau menyebutkan pada sahihnya bab dzikir setelah salat. Wa kana minal mutabadir an yadhkura asla dzikir. Dan yang tergambar di benak kita setelah menyebutkan bab ini, menyebutkan tentang aslu dzikir, yakni ya, apa-apa yang dibaca pada zikir itu bacaan apa saja. Ya. Ini yang tergambar demikian mestinya. Tsumma yadhkuru ba'da dzalika sifatahu. Kemudian setelah itu baru menyebutkan tentang bagaimana caranya, apakah dengan dikeraskan atau dengan disirkan. Walakinnahu, akan tapi di sini Al-Imam Al-Bukhari bada'a bisifah qabla dzikril asr. Beliau mengawali dengan menyebutkan sifat tata cara zikir itu, kemudian yakni sebelum beliau menyebutkan tentang al-ashl, yakni apa yang dibaca pada zikir setelah salat. I'tina'an wahtimaman biha. Ini sebagai satu bentuk yakni perhatian ya terhadap permasalahan ini. Kemudian kata beliau wal hasil, ya kesimpulannya, annahu la manasa min al-qawli, wa di sana tidak ada lagi celah untuk mengelak ya dari keharusan min al-qawl berpendapat bi anna raf'as sauti bidzikri ba'da shalah huwa sunnah, bahwa mengangkat suara dengan zikir setelah salat ini adalah sunnah. Kemudian kata beliau, lakin bakiyalana mulahadah, tetapi di sini ada perkara yang perlu untuk kita perhatikan. Wahiyya annahu, lau kana ala yaminika au yasarika, au qariban minka rajulun yaqdis salah. Kalau ada di sebelah kananmu atau sebelah kirimu atau dekat darimu orang yang masbuk, ya, melengkapi kekurangan salatnya, fahuna la tarfa' sautak, maka di sini jangan engkau angkat suaramu. Ini kalau ada kondisi seperti ini. Li'annaka sawfa tu'dhi. Karena dengan seperti itu akan mengganggunya. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yu'dhiyanna ba'dukum ba'dan bil Qur'an. Janganlah seorang dari kalian mengganggu yang lainnya dengan bacaan Al-Qur'an. Wa alaihi, atas dari itu kewajiban bagi orang ketika dia mendapati kondisi ini, fala taf'al, jangan dia mengeraskan, wadhkurillah sirron, dan hendaklah dia berzikir dengan sir ketika kondisi demikian. Ini melengkapi jawaban yang keenam. Wallahu ta'ala alam. Ya, sementara kita cukupkan. Adapun jawaban yang ketujuh insyaallah pada kesempatan berikutnya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.